الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para bapak, para ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Al-Allama Al-Khudhari Al-Misri rahimahullahu ta'ala, yang dita'liq atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang kisah Al-Hisar, ya, blokade yang terjadi pada kaum muslimin di Mekah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya beserta dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib itu diblokade, di embargo di Sya'bu Abi Talibin, di celah di antara dua bukit miliknya Abu Talib. Yang mana mereka tidak bisa bermuamalah. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa mencari makanan, tidak bisa mencari pertolongan, tidak bisa melakukan akad nikah, dan lain-lainnya. Di blokade, di embargo. Dan ditulis sahifah, ditulis perjanjian atau peraturan atau ketetapan bahwasanya penduduk Mekah tidak boleh menjual sesuatu kepada mereka, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh membantu dan lain-lainnya, yang mana sahifah ini ditempel di Ka'bah. Nah, kita akan baca kisah tentang di akhirnya blokade tersebut atau dibukanya blokade tersebut. Penulis mengatakan, yaitu Syekh Al-Khudhari, beliau mengatakan naqdus sahifati, dibatalkannya atau dibukanya embargo, ya, atau dibatalkannya sahifah, perjanjian untuk embargo. Waqad qama khamsatun min ashrafi Quraisyin yutalibuna binaqdi hadhihi sahifati dhalimati. Ada lima orang tokoh Quraisy yang mereka menuntut untuk dibatalkannya sahifah, dibatalkannya ketetapan untuk mengembargo, untuk memblokade kaum muslimin. Yang mana sahifah ini ada sahifah yang zalimah, yang zalim. Karena mereka tahu yang mereka blokade ini sesama orang Quraisy, sesama saudara mereka, satu kabilah, satu suku, masih sama-sama orang Mekah, orang Quraisy. Maka solidaritas mereka, solidaritas kesukuan mereka menggerakkan hati mereka. Mereka tidak rela masih sama-sama orang Mekah, masih sama-sama orang Quraisy kok dibegitukan. 3 tahun gak bisa cari makan, gak bisa beli makan, gak bisa kerja, gak bisa bermuamalah, kasihan. Maka solidaritas kesukuan mereka menggerakkan mereka untuk menuntut dibatalkannya ketetapan ini. Ada 5 orang. Ya, dan ini terkenal ya dalam sejarah, disebut dengan naqidun as-sahifah, naqidus sahifah. Ya, atau an-naqidun lis-sahifah, orang-orang yang meminta membatalkan ketetapan blokade. Mereka adalah pertama Hisham ibnu Amr ibni Rabi'ah ibni al-Harith al-Amiri. Hisham bin Amr. Wahwa a'zamuhum fi dzalikal bala, fi dzalika balaan. Dan beliau adalah yang paling keras tuntutannya untuk membatalkan sahifah tersebut. Hisham bin Amr al-Amiri. Yang mana Hisham bin Amr al-Amiri ini akhirnya masuk Islam, ya, ketika beliau menuntut untuk dibatalkannya sahifah, beliau masih kafir, masih musyrik. Dan yang menggerakkan beliau untuk melakukan itu adalah solidaritas kesukuan, ya, bukan karena beliau muslim, bukan. Tapi di akhir hidupnya setelah itu beliau masuk Islam. Dan beliau salah satu yang termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang diikat hatinya oleh Rasulullah. Ya. Artinya orang yang masih musyrik, masih kafir tapi sudah dirayu, dibujuk oleh Rasulullah dengan diberikan hadiah-hadiah. Ya, perhatikan mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum salah satu mustahik zakat. Dan al-mu'allaf, al-mu'allafatu qulubuhum enggak harus sudah masuk Islam. Ada mu'allaf yang masih non-muslim, ada mu'allaf yang sudah masuk Islam. Jadi keliru ya kalau ada anggapan mu'allaf itu yang baru masuk Islam saja. Ini keliru karena orang yang belum masuk Islam, masih kafir, tapi ada kecenderungan untuk masuk Islam, itu pun termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang bisa ditarik hatinya, dikaitkan hatinya, agar mereka masuk Islam. Contohnya di sini Amr atau Hisham bin Amr al-Amiri, ya, yang mana beliau nanti akhirnya masuk Islam. Ketika sebelum masuk Islam diberi oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta, banyak sekali, ya, 100 ekor unta sebagai bentuk taklif, sebagai bentuk bujukan kepada beliau untuk masuk Islam, dan akhirnya beliau masuk Islam. Yang mana beliau pernah mengatakan, dahulu sebelum masuk Islam, Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Tapi setelah masuk Islam, maka boleh katakan Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Kemudian yang kedua adalah Zuhair ibnu Abi Umayyah al-Makhzumi. Yang mana beliau adalah ibnu ammati ar-rasuli Atikah, anak dari bibinya Nabi yang bernama Atikah. Berarti sepupu, ya, anak bibi itu sepupu. Ya, sepupunya Nabi. Zuhair bin Abi Umayyah. Yang mana Zuhair bin Abi Umayyah juga termasuk al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang dirayu, dibujuk oleh Rasulullah untuk masuk Islam. Dan diberikan hadiah-hadiah sebelum masuk Islam. Dan akhirnya beliau masuk Islam. Ya, namun ketika kejadian ini, kejadian naqdus sahifah, beliau belum masuk Islam, masih kafir. Ya, tadi yang memotivasi beliau adalah solidaritas kesukuan. Tapi masa-masa setelah itu beliau akhirnya masuk Islam. Jadi Zuhair bin Abi Umayyah sahabat. Ya. Demikian juga tadi Hisham bin Amr itu sahabat. Kemudian yang ketiga adalah Al-Mut'im bin Adi An-Nawfali. Al-Mut'im bin Adi An-Nawfali. Yang mana beliau adalah bapaknya Jubair bin Mut'im. Ya. Kalau penuntut ilmu sering telaah hadis, insyaallah pernah dengar nama Jubair bin Mut'im. Jangan dibaca salah, ya, jangan dibaca Jubair bin Mat'am, ya. Mat'am artinya restoran, tempat makan. Jadi cara bacanya Mut'im bukan Mat'am, ya. Karena saya juga pernah salah, ya. Saya pernah bikin tulisan Jubair bin Mat'am, ya. Saya ketawa sendiri. Nah, jadi Al-Mut'im bin Adi An-Nawfali. Ini bapaknya Jubair bin Mut'im. Nah, namun Jubair atau Al-Mut'im bin Adi ini ketika peristiwa Naqdus Sahifah beliau musyrik, ya, masih kafir, dan beliau juga mati dalam keadaan kafir, tidak masuk Islam. Ya, ya, perhatikan orang-orang yang naqidun ini tidak semuanya berakhir masuk Islam. Ya, tidak semuanya berakhir masuk. Cuma dua tadi. Hisham bin Amr dan Zuhair bin Abi Umayyah masuk Islam akhirnya. Adapun yang lainnya enggak. Mut'im bin Adi enggak masuk Islam. Yang ketiga, Abul Bukhtari Ibnu Hashimin Al-Asadi. Abul Bukhtari Ibnu Hashim. Yang mana beliau adalah anak dari sepupunya Khadijah. Ya, anak dari sepupu. Ya, Khadijah punya sepupu, nah, ini punya anak, berarti ini seperti anaknya Khadijah, ya. Kalau anak sepupu itu berarti seumuran dengan anak kita, masih muda. Dan Abu Al-Bukhtari juga tidak masuk Islam, ya, tidak berakhir masuk Islam. Dan bahkan beliau ikut perang Badar di barisan kaum musyrikin. Ikut perang Badar. Dan beliau dibunuh oleh salah seorang sahabat Nabi. Ya, padahal Nabi SAW pernah memerintahkan untuk tidak membunuh beliau. Ya, sebagai bentuk balas jasa, beliau pernah membela kaum muslimin di peristiwa ini. Ya, Naqdus Sahifah. Ya, dan itu peristiwanya panjang, masalah pembunuhan Abu Al-Bukhtari, intinya dibunuh oleh sahabat Nabi. Kemudian yang terakhir, Zam'ah bintu Al-Aswad Al-Asadi. Zam'ah bintu Al-Aswad Al-Asadi. Perhatikan ya, nama Zam'ah nama laki-laki ya. Saudah bintu Zam'ah. Nah, itu nama bapaknya Zam'ah. Nama bapaknya Saudah, tapi wallahu alam apakah ini bapaknya Saudah, saya kurang tahu ya. Tapi intinya Zam'ah itu nama laki-laki. Seperti Maisarah itu juga nama laki-laki, seperti Muawiyah itu juga nama laki-laki walaupun ada tak marbutohnya. Ya, kalau di Indonesia mungkin Maisarah kebanyakan perempuan ya. Saya punya teman namanya Maisarah perempuan. Mungkin juga Zam'ah perempuan, kalau ada yang pakai nama Zam'ah mungkin perempuan, tapi itu nama laki-laki sebetulnya. Zam'ah bintu Al-Aswad Al-Asadi. Yang mana beliau juga tidak berakhir masuk Islam. Beliau mati dalam keadaan kafir. Ya. Nah, inilah lima orang yang naqidus sahifah. Ya, orang-orang yang berusaha untuk membatalkan ya, atau membuka blokade terhadap kaum muslimin dan juga Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Wattafaqu 'ala dzalika lailan. Lima orang ini sepakat di malam hari. Ya, sepakat untuk membatalkan sahifah. Lima orang ini adalah pembesar-pembesar Quraisy dan mereka sepakat untuk membatalkan sahifah. Maka rapat di malam hari dan menghasilkan kesepakatan, baik kita akan batalkan, kita akan buka blokade terhadap kaum muslimin. Falamma asbahu ghada Zuhairun 'alaihi hullatun fatafa bil baiti. Ketika pagi hari, maka Zuhair pergi. Dan beliau membawa hullah, membawa manisan-manisan. Kemudian beliau tawaf di Baitullah. Thumma akbala 'alan nasi. Kemudian beliau menghadap orang-orang. Ya, artinya manisan tersebut untuk memudahkan negosiasi. Kemudian beliau menghadap kepada orang-orang. Kemudian mengatakan, ya ahla Makkata, wahai penduduk Mekah. Anakulu ta'ama wa nalbasu thiyaba wa banu Hashimin wal Muttalibi halka. Ya, Zuhair tawaf dulu sebagai bentuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lancar. Kemudian dibagikan hullah tadi, ya dibagikan makanan-makanan tadi. Nah, kemudian baru dikatakan, "Wahai penduduk Mekah, enak ya makan? Apakah kita makan, kita pakai pakaian yang bagus, tapi saudara-saudara kita Bani Hashim dan Bani Muttalib halka dalam keadaan sengsara?" Karena di blokade, di embargo. Ini strateginya bagus. Ya. Jadi beliau bagikan makanan, ya. Kasih teaser gitu ya, kasih apa namanya, ya untuk memicu ya, perasaan, ya untuk memicu pendapat. Kemudian baru dikatakan, anak kulut tuan. Ya. Kita kan lagi makan ya, makanan yang saya bagikan. Enak makan? Enak. Saudara-saudara kita gak makan loh. Gimana perasaan jenengan? Ya, seperti itu. Jenengan pakai baju bagus-bagus. Saudara-saudara kita bajunya lusuh-lusuh. Rombeng-rombeng, bolong-bolong. Gimana perasaan jenengan? Apakah rela? Apakah ridho demikian? La yabi'una. La yabi'una wa la yabta'un. Mereka enggak bisa beli makanan. Dan enggak bisa menjual. Wallahi la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifatu adh-dhalimatu al-qati'ah. Demi Allah saya tidak akan tenang. Ya. La aq'udu artinya saya tidak akan tenang. Sampai dirobek kertas perjanjian tersebut yang zalim dan memutus hubungan tersebut. Faqala Abu Jahlin, maka Yang pertama kali membantah, yang pertama kali menyanggah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, kadzabta, wahai Zuhair, ya, bohong kamu. Siapa bilang ini perjanjian yang zalim? Ini kan sudah kita sepakati, ya, kata Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya tega. Padahal yang diblokade itu saudara-saudara dia sendiri. Masih satu terah. Masih satu keluarga. Ya, tapi diblokade, diembargo. Dan sama sekali gak ada rasa kasihan. Ini tega sekali. Faqala Zam'ah. Faqala Zam'atu li Abi Jahal. Maka yang lain, tadi kan yang ngomong Zuhair. Sekarang yang ngomong Zam'ah. Bintu Al-Aswad. Zam'ah berkata kepada Abu Jahal, anta wallahi akdab. Kalau kami dusta, kamu lebih dusta. Kamu lebih ngapusi. Maradina kitabatana hina kutibats. Kenapa kok Abu Jahal dikatakan ngapusi? Karena kami enggak pernah ridho. Kami enggak pernah sepakat ketika perjanjian ini ditulis. Berarti ini bohong. Kamu bilang ini perjanjian kesepakatan semua orang. Bohong, kita enggak pernah merasa diajak. Kita enggak pernah merasa sepakat terhadap perjanjian ini. Berarti kamu yang bohong. Faqala Abu Al-Bukhtari. Kemudian berkata yang lain, ya, Abu Al-Bukhtari. Shadaqa Zam'ah. Ya. Betul apa yang dikatakan oleh Zam'ah. Faqala Al-Mut'im Ibnu Adi. Kemudian berkata yang keempat, Mut'im bin Adi mengatakan, Shadaqtuhuma. Sungguh aku membenarkan perkataan mereka berdua. Perkataan Zuhair dan perkataan Zam'ah. Mereka berdua mengatakan hal yang betul. Wa kadzaba man qala ghair dzalika. Justru orang yang mengatakan yang lain itulah yang dusta, yaitu Abu Jahal. Wa saddaqa ala ma qila Hisham ibnu Amr. Kemudian yang kelima juga yaitu Hisham bin Amr juga membenarkan. Berarti semuanya ikut bicara. Faqama ilaiha al-mut'im ibnu Adi fashaqqaha. Kemudian bangkitlah al-mut'im bin Adi, mengambil sahifah yang nempel di Ka'bah tersebut, kemudian dirobek. Namun ketika itu, wa kanatil aradatu qad akalatha. Ketika itu keadaannya sahifah yang nempel di Ka'bah ya sudah dimakan oleh al-aradah. Al-aradah itu artinya rayap. Ketika disobek ternyata sudah dimakan rayap. Falam yabqa illa ma fihi ismullah. Sehingga tidak tersisa lagi sahifah tersebut kecuali ada nama Allah, kecuali yang ada tulisan nama Allah di sana. Nah, jadi bayangkan ya, misalnya kertas perjanjian satu lembar ya. Di atasnya ada tulisan bismillah, kemudian di bawahnya baru poin-poin perjanjian. Yang tersisa tinggal atasnya saja, yang bawahnya sudah dimakan rayap, sudah habis. Dan ini bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk mukjizat Nabi. Bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa dikit di atas, ada bismillah dan ada ruang kosong ya, di kertasnya. Itulah yang disobek oleh Al-Mut'im tadi. Al-Mut'im bin Adi disobek oleh beliau. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ammahu Abu Thalibin bidzalika. Qabla ayyuf'ala ma dzukira. Dan kejadian itu sebetulnya sudah dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya ini sahifah ini yang ditempelin akan dimakan rayap. Sebelum terjadinya ini sudah Nabi kabarkan kepada Abu Thalib paman beliau sebelum terjadinya. Fa kharajal qaumu ila masakinihim ba'da hadhihi syiddati. Maka setelah sahifahnya disobek dibukalah blokade, embargo. Sehingga kaum muslimin yang ada di Syi'ab itu kembali ke rumahnya masing-masing. Walhamdulillah. Ya, kemudian kita lihat di sini sedikit penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Ibnu Hisham. Ibnu Hisham yaitu ahli sejarah ya, beliau punya kitab Tabaqah. Ya. Atau disebut juga dengan Sirah Ibnu Hisham. Beliau katakan wa dzakara ba'du ahli al-'ilmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Talib, "Ya ammi, inna rabbi Allahu qad sallata al-ardata 'ala sahifati Quraisyin." Wahai pamanku Abu Talib, sesungguhnya Allah Rabbku, ya karena Abu Talib itu belum masuk Islam, ya, sehingga bahasanya seperti ini. Sesungguhnya Rabbku yaitu Allah telah memberikan kekuasaan kepada rayap untuk memakan kertas perjanjiannya orang-orang Quraisy yang ditempel di Ka'bah. Falam tada' fiha isman huwa lillahi illa athbatathu fiha. Maka tidak ada lagi yang tersisa dari kertas tersebut kecuali yang ada nama Allah-nya. Wa nafats minha adh-dhulma wal qati'ata wal buhtana, dan Allah hapuskan, Allah hancurkan apa yang ada dalam sahifah tersebut yang berisi kezaliman, memutus silaturahmi dan juga kedustaan. Faqala, maka kata Abu Talib, "Rabbuka akhbaraka bihadza?" Wahai Muhammad, ini yang ngasih tahu ini Rabbmu. Kok kamu tahu dari mana? Ini perkara belum terjadi loh. Apakah ini dikasih tahu oleh Rabbmu? Qala na'am, kata Nabi, iya. Ini adalah kabar yang dikabarkan oleh Rabb, oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa wallahi ma yadkhulu alayka ahadun thumma kharaja ila quraishin fa qala ya ma'ashara quraishin inna ibni akhi akhbarani bi kadha wa kadha. Maka kata Abu Talib, demi Allah, tidak akan ada orang yang mendatangimu kemudian keluar kepada orang-orang Quraisy, ya. Artinya setelah ini saya yang akan keluar, saya akan bicara kepada mereka. Abu Talib mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna ibni akhi akhbarani bi kadza wa kadza." Sesungguhnya keponakan saya yaitu Muhammad telah mengabarkan kepada saya bahwasanya sahifah yang kalian buat itu, perjanjian zalim yang kalian buat itu, nanti akan dimakan rayap. Akan habis dimakan rayap kecuali yang ada nama Allah-nya. Nah, ketika itu akan Allah hancurkan tipu daya kalian, akan Allah angkat perjanjian zalim tersebut, akan Allah buka blokadenya. Fahalumma sahifatakum. Maka kalau kamu masih sayang diri kalian, kalau kalian masih sayang sama diri kalian, sudahlah. Sudahi saja sahifah kalian itu, perjanjian kalian itu. Fa in kama qala ibnu akhi fantahu an qati'atina wa anzilu amma fiha. Kalau perkaranya benar seperti yang dikabarkan oleh keponakan saya, maka sudahlah, hentikan perjanjian tersebut. Ya, hentikan embargo kepada kami dan kembalikanlah seperti semula lagi. Wa iyakun kadziban dafa'tu ilaikum ibna akhi. Andaikan apa yang dikatakan oleh keponakan saya enggak terjadi, saya akan serahkan dia kepada kalian. Andaikan sahifah ini awet, enggak dimakan rayap, enggak terjadi yang dikabarkan tersebut, kita akan serahkan Muhammad kepada kalian. Nah, jadi Abu Talib bikin perjanjian baru nih sama orang-orang Quraisy. Bahwasanya kata ponakan saya, kata Muhammad, sahifah kalian akan dimakan rayap, habis kecuali yang ada nama Allah-nya. Kalau itu terjadi, sudah kalian hapuskan saja, kalian buka blokade. Tapi kalau itu tidak terjadi, kami akan serahkan Muhammad kepada kalian. Maka faqalal qaum, orang-orang Quraisy mengatakan, radina, Abu Talib. Kami sepakat dengan perjanjian tersebut. Fata'aqadu ala dhalika thumma nadharu. Mereka sepakat untuk membuat perjanjian seperti itu, dan mereka pun akhirnya lihat ke Ka'bah. Nadharu, mereka perhatikan ke Ka'bah. Benar enggak itu? Fa idza hiya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dilihat ternyata benar. Seperti yang Rasulullah kabarkan. Ya, bahwasanya kertasnya sudah dimakan rayap, habis. Tinggal sisa yang ada nama Allah-nya. Benar ini. Wah, ajaib sekali. Namun fazadahum dzalika syarra. Bukannya mereka tepati janji, malah mereka bertambah keburukannya kepada kaum muslimin, malah bertambah di blokade, ya, malah bertambah di embargo. Nah, akhirnya tadi muncul 5 orang tadi yang membuka blokade. Fa inda dzalika sana'a ar-rahtu min quraishin fi naqdi as-sahifati ma sana'u. Ketika ternyata sudah bikin perjanjian kok enggak disepakati, kan perjanjiannya kalau benar dimakan rakyat, maka akan dihapuskan embargo, akan dihapuskan blokade. Kok malah enggak dilakukan? Wah, berarti memang ini orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang suka ingkar janji. Maka akhirnya lima orang tadi bangkit ya, untuk memotivasi masyarakat Quraisy agar membatalkan blokade, agar membatalkan sahifah. Ya ala kulli hal, akhirnya kaum muslimin kembali ke rumahnya masing-masing dan blokade dibuka. Nah, kemudian setelah itu yang terjadi adalah peristiwa wufudu Najran, datangnya rombongan dari kaum Najran, yaitu rombongan para rahib-rahib Nasrani, para pendeta Nasrani. Waqad wafada 'ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam ba'da al-khuruji min asy-syi'bi wafdun min Nasara Najran. Dan telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa blokade di Syi'abnya Abu Talib itu, setelah selesai sudah kembali ke rumah masing-masing, datang rombongan orang-orang Nasrani dari Najran. Ya, Najran ya, sering disebutnya Najran. Balaghahum khabaruhu min muhajiril Habasyati. Mereka dapat kabar tentang adanya Rasulullah, adanya Nabi terakhir dari orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Fasara'u bil qudumi alaihi. Ketika mendapatkan kabar tersebut, orang-orang dari Najran ini bersegera untuk datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yarau sifatihi ma'a ma dzikra minhum fi kutubihim. Untuk melihat sifatnya Muhammad bin Abdullah ini apakah sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Injil yang ada pada mereka. Wa kanu 20 rajulan aw qariban min dzalika. Dan mereka jumlahnya ada 20 orang atau sekitar itu. Dan mereka orang Nasrani. Fa qara'a 'alaihimul Qur'ana fa amanu kulluhum. Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada mereka Al-Qur'an dan akhirnya mereka pun beriman, masuk Islam semua. Subhanallah, ya. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya dakwah itu dengan dalil. Ya, Rasulullah SAW ketika datang orang Nasrani ingin mencari kebenaran, apakah Rasulullah bermujamalah? Ya, dengan mengucapkan kata-kata yang indah-indah, ya. Tidak, tapi Nabi sampaikan kepada mereka dalil Al-Qur'an. Ya, maka dakwah itu dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dengan yang lainnya. Akhirnya mereka beriman setelah mendengarkan Al-Qur'an. Faqala lahum Abu Jahlin. Maka seperti biasa ya, yang paling geting, yang paling enggak suka dengan dakwah Islam ya Abu Jahal. Ya. Abu Jahal mengatakan kepada orang-orang yang masuk Islam ini, orang-orang Nasrani yang masuk Islam ini, "Ma ra'aina rakban ahmaqa minkum." Tidak pernah saya melihat para musafir yang datang ke sini yang paling bodoh daripada kalian, dibodoh-bodohin. Orang masuk Islam dibodoh-bodohin sama Abu Jahal. Arsalakum qaumukum ta'lamuna khabara hadzal rajuli fasabbatum. Kalian kan diutus sama orang-orang Nasrani untuk membuktikan kabar tentang orang ini Muhammad. Tapi kok ternyata kalian malah murtad dari agama kalian, ya. Padahal kan agamanya juga beda, ya. Abu Jahal agamanya Wasaniyah, nyembah berhala. Orang ini agamanya Nasrani. Ini sudah beda urusan. Ya, ngapain Abu Jahal ngurusin agama orang, ya? Tapi tetap karena dia saking sengitnya permusuhan kepada kaum muslimin, ikut campur Abu Jahal. Ini urusan orang Nasrani, terserah mau ngapain. Ini urusan mereka, bukan urusan agamanya dia. Ya, maka faqalu, ya, kaum Najran yang baru masuk Islam ini mengatakan, "Salamun alaikum la nujahilukum." Semoga keselamatan atas kalian wahai Abu Jahal dan kaumnya. Kami, kalau kami enggak akan balas apa yang kalian katakan. Kami tidak akan membodoh-bodohkan kalian, ya. Terserah kalian mau bodoh-bodohkan kami, ya terserah. Kami enggak akan bodoh-bodohkan kalian. Terserah kalian mau ngomong apa. Ya. Biarkan Kafilah berlalu, anjing menggonggong. Biarin aja. Lakum ma antum alaihi walana ma ikhtarnahu. Bagi kalian, pilihan kalian. Bagi kami, pilihan kami. Terserah, kita masing-masing aja. Fa'anzalallahu fi dhalika qawlahu fi suratil qasasi. Kemudian Allah turunkan ayatnya tentang masalah ini dalam surat Al-Qasas. Allah Ta'ala katakan, Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kitab, yaitu Injil sebelumnya. Dan mereka beriman kepada Injil. Wa idza yutsala alaihim qalu amanna bih. Dan ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka mengatakan, kami beriman kepada Al-Quran. Kami masuk Islam. Innahul haqqu min Rabbina. Kitab ini benar dari Rabb kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Dan kami pun sebelum ini beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, ya, seperti yang ada dalam kitab Injil. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru. Mereka mendapatkan pahala dua kali. Kenapa dua kali? Karena mereka beriman kepada Allah sebagaimana yang ada dalam kitab Injil. Mereka beriman kepada Nabi Isa. Dan ini dapat pahala. Ya, karena sebelum datangnya risalah Rasulullah SAW, ya, maka yang wajib diimani adalah risalah Nabi Isa. Mereka dapat pahala. Dan ketika mereka masuk Islam, mereka dapat pahala lagi. Maka kata Allah, yu'tawna ajrahum marratain. Mereka dapat pahala dua kali. Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Wa idra'una bil hasanati sayi'ah. Dan mereka mengganti al-hasanah, ya, mengganti sayi'ah, keburukan, dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka adalah orang yang suka berinfak, suka bersedekah dengan rezeki yang kami berikan. Wa idza sami'u al-lagwa a'radu anhu. Ketika mereka mendengarkan perkataan yang sia-sia. Dan perkataan siapa? Perkataan Abu Jahal. Mereka pun berpaling, mereka tidak peduli. Wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Dan mereka mengatakan, bagi kalian, bagi kami, bagi kalian, amalan kalian. Salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Semoga keselamatan atas kalian. Kami tidak sudi untuk meladeni orang-orang jahil. Surat Al-Qasas 52-55. Maka ayat ini bicara tentang orang-orang Bani Najran yang baru masuk Islam. Waqad kana ahlu Makkah tahina ma'ajazu an amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatamakkanu min muqara'atil hujjati bil hujjati ramauhu bisihri marratan. Dan demikianlah orang-orang Mekah, orang-orang musyrikin Mekah, ketika mereka tidak mampu untuk membantah hujjah Rasulullah SAW, dan mereka tidak mampu untuk menandingi hujjah beliau dengan hujjah yang lain, ya, tidak mampu membalas argumen dengan argumen, ya, tapi argumen dibalas dengan celaan, argumen dibalas dengan gangguan, ya, argumen dibalas dengan otot, ya, dengan anarkisme, dengan tuduhan palsu, dengan gangguan dan lain-lain. Ramahu bisihri marratan. Terkadang mereka membalas hujah dengan tuduhan Nabi itu penyihir. Wabil kadzibi ukhra. Terkadang hujah Nabi dibalas dengan kedustaan, dengan fitnah. Wabil jununi taura. Dan terkadang dibalas dengan tuduhan gila. Ya, Nabi dibilang gila. Wabil kahanati tarratan. Dan terkadang dibalas dengan tuduhan dukun. Kullu dhalika sya'nul ajizi al-mu'anidilladhi la yastahyi limazidi inadihi. Itu semua adalah argumen-argumennya atau balasan-balasannya orang-orang yang enggak mampu untuk balas argumen. Dan mereka enggak punya hujjah, enggak punya dalil. Maksudnya apa yang Nabi bawa itu sesuai dengan dalil, sesuai dengan akal sehat, dan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Dan mereka gak mampu membantahnya. Ya, hanya karena gak mampu membantah, akhirnya pakai tuduhan dusta, dibilang penyihir, dibilang tukang sihir, ya, dibilang orang gila, dibilang dukun, dibilang mimpi, dibilang bohong, atau macam-macam. Ya. Dan ini adalah sifatnya orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mampu berargumen sampai hari ini. Ya. Kalau kita sampaikan dalil, kita sampaikan hujjah, orang-orang yang melakukan penyimpangan enggak bisa balas dengan hujjah. Bisanya balas, wah kamu Wahabi. Cuman balasnya dengan lakop-lakop, ya, dengan tuduhan-tuduhan, kamu Wahabi, kamu radikal, kamu teroris, kamu anti budaya macam-macam. Sampai hari ini, ya, ini sifat orang-orang yang tidak mampu berargumen. Yang mereka adalah orang-orang ya yang la yastahil mazidi an inadi, yang enggak malu ketika mereka menunjukkan kengeyelan mereka. Hanya orang salah ngeyel itu malu. Sudah salah kok ngegas, sudah salah kok ngeyel, malu harusnya. Tapi mereka kok enggak malu ya, aneh. Contohnya ketika mereka mengatakan Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijarah. Ya Allah, kalau ajaran Muhammad itu betul, coba engkau turunkan batu dari langit. Ya. Jadi nantang ya Rasulullah untuk mendatangkan mukjizat. Ya. Harusnya kan argumen dibalas argumen, tapi malah dibalas dengan tantangan seperti ini. Ya, yang mana andaikan Allah kabulkan ini, maka mereka akan mati semua. Akan binasa semua, sehingga Allah tidak kabulkan. Ya, dan sudah kita bahas masalah ini, bahwasanya kalau ada musuh dakwah yang minta ini itu, enggak usah diladeni. Ya. Maka Rasulullah pun enggak meladeni. Andaikan Rasulullah mengatakan, ya Allah, ya, kabulkan apa yang mereka minta, langsung terjadi. Tapi Rasulullah tidak katakan seperti itu. Hijaratan minas sama, batu dari langit, au i'tina bi'adzabin alim. I'tina bi'adzabin alim. Atau datangkan kepada kami azab yang pedih. Ya. Ini bentuk kengeyelan mereka. Sudah tahu salah, harusnya kan ngaku salah. Bukan malah nantangin. Ya. Coba kalau kami salah, harusnya kami mati dong sekarang. Nah, ini kan bukan argumen yang ilmiah. Ya. Ini bukan argumen ini. Harusnya kalau mereka pintar, mereka di atas kebenaran, argumen dibalas argumen. Data dibalas data. Dalil dibalas dalil. Bukan dibalas seperti ini. Ya. Kalau kami salah, coba dong, kami dimatikan oleh Allah sekarang. Itu bukan argumen. Ini bentuk mu'anid, bentuk apa namanya kengeyelan, bentuk keras kepala. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak malu untuk menunjukkan kengeyelan mereka. Allah musta'an. Ini surat Al-Anfal ayat 32. Ya, ala kulli hal, intinya sekitar 20 orang dari Bani Najran ini yang tadinya orang-orang Nasrani pun akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.